حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قطعي الرحمن على العرش استوى قطعي وأخر متشابهات. Ayat-ayat yang butuh ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa dari sisi makna muhkam, tapi dari sisi hakikat yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, minal mutasyabihat. Dan wabil umum, semua ayat-ayat sifat dari sisi makna muhkam, tapi dari sisi hakikat yang sebenarnya, kaifiyatul istiwa, caranya Allah bersemayam, hakikat kakinya Allah, hakikat mukanya Allah, hakikat matanya Allah, semuanya adalah mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Okay. Sikap ahli sunnah wal jamaah selalu di dalam menyikapi ayat mutasyabihat dibawa kepada muhkam. Berbeda dengan ahli bid'ah, membawa ayat muhkam kepada mutasyabihat. Ya, bukan mutasyabihat dibawa ke muhkam, tapi muhkam dibawa ke mutasyabihat. Itulah yang Rasulullah peringatkan kepada kita di dalam hadis yang sahih. إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Jika kamu mendapati orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dijadikan menjadi pokok, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ, mereka itulah yang disebut oleh Allah di dalam ayat surat Ali Imran tadi, maka waspadalah. Nah, pendalihannya kemarin secara global, semua syubhat yang mereka usung kita bisa bantah dengan satu ayat ini. Apa aja? Contoh, mereka mengingkari nama Allah atau sifat Allah. Maka ketika kita rujuk, Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab ayat-ayat sebagian muhkam, sebagian mutasyabihat. Sementara kita disuruh untuk mengikuti yang muhkam, merujukkan mutasyabihat kepada muhkam. Ada enggak ayat yang menafikan sifat itu? Enggak ada. Nah, sementara Allah telah memberikan suatu penegasan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, adapun orang yang di dalam hatinya ada sakit, itulah yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Berarti kalian termasuk orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Karena orang yang hatinya sehat, karena orang yang memiliki akidah yang lurus, selalu mengikuti ayat muhkam. Dan di seluruh ayat-ayat muhkam, Allah menetapkan nama dan sifatnya secara nyata. Yadullah fauqa aidihim, ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dan juga Rasulullah menetapkan di dalam hadis-hadis yang qat'i bahwa Allah Subhanahu wa taala yanzil ila sama'id dunya kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Semuanya ini adalah ayat-ayat muhkamat yang menetapkan nama dan sifat Allah. Pengingkaran Anda yang Anda hanya dasarkan kepada ayat mutasyabihat, itu watak orang yang hatinya sakit. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Subhat apa aja antum? Contoh sekarang ada orang yang membenarkan tabarruk kepada kuburan. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Kenapa? Karena ayat muhkamat enggak ada satupun kita merintahkan untuk tabarruk kepada kuburan. Hadis yang qat'i satupun tidak ada yang merintahkan untuk tabarruk kepada kuburan atau tawassul. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, yang mengikuti ayat-ayat hadis-hadis yang tasyabuh. Ya. Dengan demikian, apa saja syubhat antum bisa bantah dengan satu ayat ini. Dan subhanallah, ini rahasia dari praktek yang dilakukan oleh Syekh Muhammad di tengah medan dakwah. Dari pengalamannya, dari cara menghadapi syubhat, menghadapi orang-orang yang selama ini menebarkan fitnah di dalam dakwah, di dalam Islam, ternyata kuncinya cukup kata kunci surat Ali Imran ayat 7. Sekarang kita ambil apa aja? Contoh syubhat orang yang sekarang mengingkari jilbab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat." Jelas. Ayat muhkamat, Rasulullah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika," dan seterusnya memerintahkan untuk pakai hijab. Kalau Anda sekarang mengatakan bahwa hijab itu enggak wajib karena bla bla bla, pakai ayat, pakai hadis, terserahlah ayat hadisnya. Pasti itu semuanya adalah tasyabuh, mutasyabihat. Makanya seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam juga, Pak, rata-rata perkara syubhat itu didukung oleh dalil yang soreh tetapi tidak sahih, yang sahih tidak sahih. Artinya semua dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mendukung perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang batil, imma dalil yang sahih tapi tidak jelas penunjukannya, atau jelas penunjukannya tapi tidak sahih. Itu maknanya sharihun ghairu sahih, sahihun ghairu sahih. Sharih. Dan ada contoh aja sekarang tentang pembatasan umur Nabi Muhammad. Dalilnya sahih, tapi ghairu sahih. Ghairu sharih. Contoh hadis tentang ana was'ah kahataini. Ini sahih. Tapi ghairu sharih, apakah seperti ini menunjukkan dekat kemudian kita batasin sekian puluh tahun, sekian ratus tahun? Ghairu sharih. Bahkan Rasulullah mengumpamakan umatku, orang yang beramal dan mendapatkan pahala surga, perumpamaan Yahudi, seperti beramal dari pagi sampai siang mendapatkan satu qirat. Nasrani beramal dari siang sampai asar mendapatkan satu qirat. Kemudian dari asar sampai maghrib umatnya Nabi Muhammad mendapatkan dua qirat. Dari sini ditakwil orang bahwa umurnya Nabi Muhammad ibarat asar ke maghrib. Tapi sharihnya berapa tahun? Sahih tapi ghairu sharih. Kadang-kadang sharih tapi ghairu sahih. Contoh pembatasan-pembatasan yang pakai nominal dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Nihaya, semua riwayat yang menetapkan pembatasan umur Nabi Muhammad dengan nominal adalah palsu. Sharih ghairu sahih, sahihun ghairu sharih. Hanya antum bawain semua syubhat yang mereka usung. Contoh saja ada orang yang mengingkari jenggot, itu kan milik orang Arab. Kita bantah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dalil-dalil yang muhkam, Rasulullah mengatakan, "A'ful liha," biarkan jenggot, "wa jazzu syawarib," apa namanya, pangkaslah kumis. Nah, sorry. Kalau sekarang ada dalil-dalil yang antum pakai, imma sharihun ghairu sahih atau sahihun ghairu sharih. Contoh isbal, Allah mengatakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Jelas. "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa dari kain yang dijulurkan di bawah mata kaki adalah dari di neraka. Adapun yang mutasyabihat, diambil hadis Abu Bakar pernah kainnya itu julur sampai mata kaki. Mutasyabih, kenapa? Karena Abu Bakar berusaha untuk ngangkat, melotrok ngangkat, melotrok ngangkat. Mutasyabih. Sementara ahli sunnah memiliki suatu kaidah membawa nas yang mutasyabih kepada yang muhkam. Yang muhkam Rasulullah jelas, apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain adalah neraka. Bahkan Rasul juga mengatakan, iyyakum wa isbalal izar fa innahu minal makhilah, karena itu termasuk kesombongan. Sementara Abu Bakar radhiyallahu an di sini, pertama tidak ada unsur sombong, keduanya dia berusaha untuk ngangkat, dan yang ketiganya bukan adah yang dibiasakan. Mutasyabihahnya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, Abu Bakar yang konteksnya berbeda disamakan dengan dia, yang pakaiannya itu menjadi adah, kebiasaan, dan itu menjadi suatu yang permanen. Emang sejak awalnya dia pakai, bahkan ketika jahitnya memang sudah dibentuk isbal. Mutasyabih berarti. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Terus antum apa aja bisa bantah dengan satu ayat ini. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke dalam firman ini, wa ammal jawabul mufassal, adapun jawaban yang rinci. Fa inna a'da'allahi lahum i'tiradat, musuh-musuh Allah memiliki bantahan-bantahan kathiratun, yang sangat banyak sekali. I'tiradat itu kalau kita bisa katakan bukan bantahan ilmiah ya, i'tiradat itu ngeyel ya, eyelan, eyaya, elaya, eyelan yang banyak sekali, ngeyel, sekedar ngeyel. Yang mereka katakan argumen, yang mereka katakan dalil, yang mereka katakan hujjah, padahal i'tiradat semata. Makanya rata-rata mereka kalau sudah dikejar dengan dalil yang sahih, akhirnya dalilnya dalilut, kalah dalil gelut. Tengkar mereka rata-rata. Nah, i'tiradatun ala dinir rusul, banyak sekali mereka itu punya bantahan-bantahan yang digunakan untuk menentang agama Rasul. Yasudduna bihan nasa'an, dalam rangka untuk menghalangi orang dari jalan, dari agama Rasul Allah. Minha qawluhum, diantaranya ucapan mereka, ini syubhat, diantara sekian syubhat yang dibutuhkan bantahan secara rinci. Yang ini diangkat oleh Syekh Muhammad di dalam konteks karena memang ini syubhat yang paling besar. Kalau awal kemarin kitab menunjukkan syubhat itu secara umum, terutama orang non muslim, karena syubhat orang-orang umum itu menyangka dengan bertauhid rububiyah udah masuk Islam, clear dan masuk surga, selesai. Padahal tidak begitu. Buktinya orang-orang kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka juga mengatakan yang menciptakan alam adalah Allah, yang mengatur alam adalah Allah, yang memberikan rizki, mematikan, menghidupkan Allah. Tapi mereka tetap diperangi oleh Rasulullah, dihalalkan darah dan hartanya, dan belum dinyatakan muslim. Itu menunjukkan bahwa tauhid rububiyah tidak cukup kalau tidak dilanjutkan dengan uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah. Nah, di sini dalam internal, di antaranya nahnu la nusyrik billah, dengan perbuatan kita ini kita enggak bisa dikatakan musyrik. Bal nahnu nashhad annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yanfa wa la yadur illa Allah wahdahu la syarika lah. Wong kita itu menyaksikan kok, bersaksi bahwa tidak ada yang menciptakan, memberi rizki, manfaat, madarat, kecuali hanya Allah saja. wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamliku li nafsi naf'an wala dharra. Allah tidak memiliki, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki untuk dirinya kemanfaatan dan kemadaratan. Fadlan an Abdul Qadir wa ghairi, apalagi Syekh Abdul Qadir dan yang lainnya. Artinya gini, Nabi Muhammad saja sakit enggak bisa nolak. Nabi Muhammad kena panah pada waktu perang Uhud juga enggak bisa menolak. Artinya semata-mata tanpa karunia Allah, Rasulullah SAW tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya dan menolak madarat untuk dirinya atau dari dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inni la a'lamul ghaiba, saya tidak mengetahui perkara yang gaib. Makanya Rasulullah SAW menegaskan juga, innama ana basyarun, saya juga manusia biasa. Dan Allah juga menegaskan, kul innama ana basyarun, sifat manusiawi itulah. Rasulullah SAW akhirnya, la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya dari dirinya. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, kok akhirnya ada orang yang datang bahkan minta langsung, wahai Abdul Qadir Jailani, saya sudah lama dagangan gak laris-laris. Bahkan Pak, lebih turun lagi, ada datang ke kuburan Syekh ini Abdul Qadir, ini siapa? Hasanuddin, assalamualaikum Din, gue dari Pekalongan mau nyalon jadi lurah, tolong Din kabulin. Ada yang lebih bervariasi lagi, tidak minta kepada Abdul Qadir Jailani, tidak minta kepada Ahmad Al-Badawi yang ada di Mesir, atau tidak minta kepada wali-wali termasuk Hasanuddin, tapi menyuruh Hasanuddin, menyuruh wali-wali itu minta kepada Allah. Assalamualaikum Dir, gue datang Dir dari Cirebon mau nyalek Dir, tolong Dir supaya jadi, mintakan sama Tuhan inti Dir supaya saya jadi caleg. Nanti kalau sudah gue jadi Dir, insya Allah bakal akan saya sembelih kebo 6 Dir di sini. Deh, suruh minta. Kenapa? Karena dia meyakini saya ini makhluk kotor, sementara Abdul Qadir dan fulan-fulan wali itu makhluk bersih. Sementara Allah bersih, la yakbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang bersih. Pantas dong kalau sekarang bersih ketemu bersih. Ini logika yang dia pakai. Bahkan dia menambahkan logika lagi, kalau saya tidak bisa ketemu presiden, kenal sekneknya, ya saya minta perantara sekretarisnya dong, supaya mereka bisa mendekatkan diri saya kepada Allah, kepada mereka. Hadirin sekalian, manusia patut karena keterbatasan, karena ketidakkenalan, karena kelemahan. Sementara Allah yang mengatakan, yang dikatakan oleh Rasulullah, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Allah mengatakan, ud'uni, langsung tanpa perantara, astajib lakum. Bagaimana makhluk yang lemah kamu kiaskan dengan khaliq yang maha sempurna kuat? Ini namanya kias ma'al farik, kias sementara, tidak ketemu ilahnya, sehingga tidak bisa dipakai. Inilah hujah-hujah, dalil-dalil mereka yang tawassul dan tabarruk kepada makhluk-makhluk selain Allah, malaikat, selain Nabi, yaitu kepada wali-wali tadi. Oleh karena itu, kalau tidak ada satu sahabat pun, baik yang senior maupun junior Pak, ketika dia sulit panen kurma datang kepada kuburan Rasul, enggak ada satupun. Ketika kesulitan cari jodoh datang ke kuburan Rasul, enggak ada. Ketika sekarang ini butuh hujan karena paceklik datang ke kuburan Rasulullah, enggak ada. Junior maupun senior, dalam konteks apapun mereka datang hanya tujuannya empat. Yang pertama untuk ziarah kubur dalam rangka mengingat akhirat. Yang keduanya mengucapkan salam assalamualaikum. Yang ketiganya untuk mendoakan kepada sang mayit. Yang keempatnya dalam rangka untuk muhasabah. Tidak lebih dari itu mereka datang ke kuburan. Buktinya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an paceklik setelah Rasulullah wafat, tidak datang ke kuburannya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tawassul dengan kau supaya Allah subhanahu wa ta'ala nurunkan hujan. Tidak. Bahkan dia datang kepada yang hidup, yaitu Abbas, pamannya Rasulullah. Apakah Umar bin Khattab keyakinannya berubah setelah wafatnya Rasulullah? Makhluk yang paling utama setelah Rasulullah wafat adalah Abbas. Tidak. Bahkan di dalam benak hatinya Umar bin Khattab masih tetap makhluk paling mulia setelah ketika hidup dan setelah mati adalah Rasulullah. Ketika hidup sampai wafatnya adalah Rasulullah, sampai surga nanti. Tapi kenapa Abu Bakar Umar tidak mendatangi kuburan Rasulullah tapi ke Abbas? Karena Umar faham tawassul kepada orang mati, tabarruk kepada orang mati, minta kepada orang mati itu enggak boleh. Itu yang dipahami oleh Umar, bukan yang dipahami Umar radhiyallahu an. Keutamaan Rasulullah turun setelah wafatnya, tidak. Ini yang harus kita fahami supaya kita tidak kejebur ke dalam berbagai macam penyimpangan yang berdalih itu merupakan satu penghormatan kepada wali. Makanya Pak, akhirnya dibalik-balik sama mereka. Kalau kita tidak mau tawassul, tabarruk kepada kuburan para wali, katanya enggak menghormati wali. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan bahayanya tabarruk kepada mereka-mereka yang ada di kuburan, langsung ditembak musuh-musuhnya. Enggak senang wali, anti ziarah kubur. Termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah difitnah oleh siapa? Difitnah oleh Al-Akhna'i yang dia menjilat kepada pemimpin ketika itu, akhirnya menyebabkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk penjara. Sehingga dengan itulah beliau menulis kitab cukup tebal yang judulnya Talkhisul Istighasah Ar-Raddu 'alal Akhna'i. Syekhul Islam dituduh katanya anti ziarah kubur. Subhanallah. Ziarah kubur itu dalilnya jelas, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Yang tidak boleh oleh Syekhul Islam dan itu yang tidak membolehkan adalah Allah dan Rasulnya adalah tabarruk, minta dan berbagai macam cara-cara syirik yang dilakukan di atas kuburan. Apalagi hadirin sekalian dibarengi dengan syaddur rihal, di mana Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan tur perjalanan yang niatnya ibadah dengan naik kendaraan kecuali ke tiga tempat: Al-Masjidil Haram, Wal-Masjidul Nabawi, Wal-Masjidul Aqsa. Oke. Kita lanjut. Walakin ana mudhnib. Nah ini sama. Saya ini kan banyak dosa mas. Solatnya enggak genep. Ibadahnya enggak jangkep. Begitu juga saya ini masya Allah mas. Berbagai macam dosa-dosa maksiat itu tempat saya. Enggak layaklah saya itu kalau langsung kotak direct kepada Allah. Siapa saya, kata dia. Dengan bahasa ketawadu'an seakan-akan dia tawadu. Siapa saya? Makanya saya sekarang wassalihuna lahum jahun indallah. Orang-orang soleh macam seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ini punya kedudukan di sisi Allah. Dia enggak ngerti keutamaan, kemuliaan dan kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani itu enggak bisa digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Dalam konteks dengan kebaikan dia kita mendapatkan apa? Percikan bunga apinya. Kalau bahasa kasar orang pengen dikubur di depan masjid, katanya kalau orang lagi ibadah di masjid kena keceran doa sama zikirnya. Kena rontokannya katanya. Emang panen rambutan ada rontokannya. Ya. Berdoa katanya ngecer. Nanti ketika orang yang sholat di masjid, ketika sekarang orang sedang berdoa di masjid, minimal kena rontokannya. Masya Allah. Logika yang dibangun lagi. sangat sederhana kalau dicerna orang awam. Oh iya benar juga ya. Kalau dijauh kayaknya enggak kena rontokannya ibarat pohon. Padahal hadirin sekalian, ketika kita berdoa tidak pernah ditetapkan oleh Allah konteksnya waktu dan tempat. Bahkan dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, insya Allah kalau Allah mengabulkan, dikabulkan. Karena yang mendengarkan doa dan yang mengabulkan itu bukan si mayit. Sehingga kalau dekat dikabulkan, kalau jauh enggak. Yang mendengarkan, mengabulkan itu Allah. Walaupun Anda dikubur dimanapun, bahkan Anda tidak pernah punya kuburan pun, insya Allah nyampe. Lah orang yang mati gosong kebakar, seperti Bani Israel yang berwasiat supaya dibakar oleh anaknya, sebagian dibuang ke lautan, sebagian di padang pasir, dengan harapan Allah enggak akan bisa nyari dia. Ini semuanya Allah mendengarnya, Allah mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Biarpun yang antum doakan sekarang di kutub utara, Pak, insya Allah nyampe. Logika yang dibangun adalah logika permanusiaan. Kalau di depan masjid kena, kalau di luar masjid kurang kena, apalagi di kutub utara. Lah kasihan kita-kita yang perantuannya jauh-jauh ini. Doa orang tua gak pernah nyampe karena ada jarak tertentu sinyalnya gak kena. Ini suatu hal yang ajaib yang mereka logikakan ternyata enggak logis. Kita lanjut. Ada ya. Fajawib bima taqaddam, maka jawablah seperti yang di atas. Alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, muqirru nabi madzakarta, juga mengakui seperti yang kamu akui. Wa muqirru nabi anna ausanahum la tudabbir syai'a, mereka juga mengakui berhala-berhala mereka juga tidak bisa mengatur alam semesta ini. Pak, bedanya sonam dengan wasan apa? Silakan. Bedanya sonam dengan wasan apa? Kalau sonam itu arca, bentuknya makhluk. Kalau wasan itu apa saja yang diberhalakan, termasuk kuburan. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa wasan, kalau sonam itu arca, kalau wasan itu berhala. Ya, keris bisa jadi berhala, cincin bisa jadi berhala, baju ontoku sumo bisa jadi berhala, bahkan dunia kita bisa menjadi berhala, bahkan televisi bisa menjadi berhala. Buktinya orang sekarang ini kebanyakan menghadap televisi apa menghadap Allah. Waktu kita habiskan menghadap Allah atau untuk menghadap televisi, loh kan? Berhala sudah. Bahkan mobil bisa menjadi berhala. Buktinya banyak nyawa kaum muslimin sekarang ini melayang di jalan raya daripada di jalan Allah. Seandum hitung, pakai hitungan sensus kematian. Sekarang umat Islam mati di jalan Allah dengan di jalan raya banyakan mana? Di Qatar aja di sini. Antum hitung yang mati di jalan raya dengan di jalan Allah, banyakan di jalan raya. Wasan. Bahkan ucup yang Anda pelihara dengan begitu mesranya, maka bisa menjadi berhala hati antum. Wasan. Waqra alaihi ma dzakara Allah fi kitabi wa waddahu, ya. Bacakan ayat itu dan kemudian jelaskan, yaitu surat Ali Imran ayat 7. Fa in qala haula'i al-ayat nazala fi man ya'budul asnam. Fa in qala, jika dia mengatakan Ayat itu kan diturunkan untuk orang yang menyembah berhala pada zaman Rasul. Kaifa taj'aluna sholihina mislal asnam? Bagaimana kamu samakan orang soleh dengan berhala, dengan arca? Am kaifa taj'aluna al-anbiya asnaman? Atau bagaimana kamu jadikan nabi seperti berhala, arca? Fajawibhu bima taqaddam. Maka jawablah dengan cara yang di atas. Fa innahu idza aqarra anna al-kuffar yashhaduna bir-rububiyyah kulliha lillah. Kalau dia mengakui bahwa orang kafir itu juga mengakui tauhid rububiyah itu hanya milik Allah. Wa annahum ma aradu mimma qasadu illa syafa'ah. Bahkan mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah itu hanya menghendaki syafaat. Walakin arada an yafruq baina fi'lihim wa fi'lihi fi ma dzakar. Namun dia itu ingin membedakan bahwa saya itu tidak seperti musyrikun. Kalau orang musyrikun kan yang disembah, yang dikultuskan itu arca. Kita kan orang soleh, nabi, malaikat. Ya. Fadhkur lahu annal kuffara minhum. Maka sampaikan kepadanya bahwa orang-orang kafir dulu juga man yad'u al-asnam, ada yang menyembah berhala. Wa minhum man yad'u al-awliya, ada juga yang menyembah para wali. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Subhanahu wa taala mengomentari mereka. Al-ulaika alladzina yabda'u ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu. Surat Al-Isra. Wa yad'una Isa ibn Maryam, mereka juga menyembah Isa ibn Maryam wa ummah dan ibunya. Wa qad qala Allah Ta'ala bal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at'am. Dan ibunya adalah jujur dan kedua-duanya makan makanan. Kalau dia itu Tuhan, mana mungkin makan, mana mungkin minum. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Coba perhatikan bagaimana Allah menjelaskan argumen yang begitu fatal, yang begitu mudah untuk dicerna. Kalau Tuhan, mana mungkin makan? Kalau Tuhan, mana mungkin minum? Kalau Tuhan, mana mungkin kencing dan buang hajat? Kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma ndur anna yufakun. Coba tapi perhatikan bagaimana otak mereka tidak berubah, tetap dalam kondisi membatu dan keras kepala dan tetap menyembah Isa. Aneh. Ini kondisi yang sangat ajaib, Pak. Dalil sudah dikasih oleh Allah begitu mudah dicerna. Argumen yang sangat ilmiah. Ilmiahnya simple untuk dicerna serendah apapun tingkatan pendidikan dan serendah apapun otak yang dia miliki. Kalau Tuhan masa makan sih? Kalau Tuhan masa minum? Kalau Tuhan masa buang hajat? Tapi subhanallah, masih tetap juga keras kepala menyembah tuh Tuhan Isa. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'an wallahu huwas samiul alim. Tuh jawabnya. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala, dan juga sampaikan kepada mereka firman Allah. Wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Jadi hadirin sekalian, ini sindiran banyak faktor, banyak cabang. Orang yang mempelajari ilmu putih alias ilmu gaib, kalau putih yang ngajari malaikat, kalau hitam yang ngajari jin. Allah bantah dengan komentar jin itu sendiri, bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. kebanyakan mereka malah percaya sama jin, mengikutin jin, ajakan jin. Jadi enggak ada malaikat ngajarin kebal, apalagi malaikat diajak melet, apalagi malaikat diajak untuk curi uang lewat tuyul. Malaikatnya siapa? Ya, aneh. Katanya ayat ini khodamnya malaikat, ayat ini khodamnya malaikat. Enggak ada. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Wa qawluhu ta'ala, kalau memang begitu, batallah penyembahan Anda, tawassul Anda kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, yang semua mereka berbondong-bondong dengan serius, rame-rame mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah iman, takwa dan amal soleh. Pak, sekarang saya ingin jelaskan masalah tawassul. Sederhananya kan gini loh, simpelnya. Kenapa sih kita itu enggak boleh tawassul kepada makhluk? Hatta Nabi Muhammad. Tawassul itu kan cari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pak, Allah itu bisa dideketin dengan apa? Bisa Allah kita dekatkan dengan orang berorang. Ya, saya mendekatkan diri kepada Allah dengan fulan-fulan. Enggak ada. Allah itu dideketin dengan iman, takwa, amal soleh, doa, dan puji-pujian terhadap nama dan sifatnya, yaitu tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ceritanya orang mendekatkan diri kepada Allah dengan zat orang, badan orang, diri orang, kehormatan orang, ketemunya di mana? Itu aja simpelnya. Jadi hadirin sekalian, kita tidak membenarkan tawassul orang dengan zat atau jah, kedudukan makhluk, hatta nabi, malaikat, karena Allah itu tidak bisa kita itu mendekat kecuali dengan amal soleh, doa, istighfar, takwa, iman, atau tawassul dengan amal soleh atau dengan asma wa sifat. Itu aja. Enggak mungkin ya Allah dengan Syekh Abdul Qadir, tolong saya kasih rezeki lancar. Ya Allah dengan fulan-fulan yang ada di kuburan, masukkan saya ke surga. Ya Allah, enggak mungkin. Makanya di dalam makna wasilah itu al-qurbah bil amali soleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Allah itu didekati dengan uang, mungkin enggak? Udah deh, Allah suap, gue suap aja. Enggak kena. Kita sekarang dekatin dengan merek mobil, kena enggak? Enggak kena. Kalau sekarang Allah itu bisa didekatin dengan zatnya manusia, badannya manusia, kedudukan manusia, sekalian aja sekarang kita dekatkan dengan mobil-mobil mewah, toh sama mulianya. Kalau Anda sekarang mendasarkan karena Abdul Qadir Jailani itu punya kemuliaan, kelebihan, loh kan banyak barang-barang, benda-benda itu juga punya kelebihan, kenapa kamu enggak gunakan untuk tawassul kepada Allah? Ini jelas tidak masuk akal. Dengan demikian, kita bantah orang yang membenarkan itu dengan firman Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah mengatakan kepada Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia, ambillah aku sebagai Tuhan dan ibuku sebagai Tuhan, min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, enggak mungkin aku mengatakan suatu pernyataan yang itu bukan hak saya untuk mengatakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau seandainya aku mengatakan, kau pasti tahu ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi, kau tahu apa yang ada di dalam diri saya, wala a'lamu ma fi nafsik, saya tidak tahu yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Dari sini hadirin sekalian, selevel Isa bin Maryam aja tidak tahu perkara gaib. Dari sini juga menjadi bantahan. Setelah Isa bin Maryam meninggal dunia, maka maaf, fungsi kenabian itu berpindah kepada nabi setelahnya, dan akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ayat ini hadirin sekalian, Nabi Isa itu manusia murni. Kalau dia itu Tuhan, yakin tahu perkara gaib. Yakin dia mengetahui apa saja yang ada di alam semesta. Dari sini hadirin sekalian, bisa kita berikan satu bantahan orang Nasoro yang tawassul kepada Nabi Isa dan menjadikan Tuhan yang mereka juga meyakini sebagai perantara. Apa bedanya Anda sekarang mendatangi kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau mungkin Ahmad Badawi, atau mungkin Hasanuddin, atau mungkin kuburan-kuburan lain yang kamu yakini bahwa itu bisa menjadi sumber rezeki, keselamatan, dan memberikan berbagai macam kemudahan dan memberikan pengampunan terhadap kebutuhan Anda? Apa bedanya? Faqul lahu, kemudian katakan kepadanya, arafta anna allaha kaffara man qasada al-asnam, arafta anna allaha kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada al-salihin. Kalau memang seperti itu, kamu mengerti Allah mengkafirkan orang yang menyembah berhala, juga mengkafirkan orang yang menyembah orang-orang soleh macam seperti Isa dan yang lainnya. Wa qatalahum Rasulullah SAW, dan Rasul memerangi mereka. Fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum, kalau orang kafir murni yang diyakini, yang disembah, yang diminta, yang dituju adalah orang soleh itu atau berhalanya. Wa ana ashhad, kita beda, wong saya itu bersaksi, annallahu wan nafi'ud dar, kita bersaksi bahwa yang memberikan manfaat bahaya tetap Allah, yang mengatur juga Allah. La uridu minhu illa uridu illa minhu, tidak saya menginginkan bantuan itu kecuali dari Allah. Was-salihuna laysa lahum minal amri syai', saya juga yakin orang-orang soleh yang saya tabarukin, yang saya datangi kuburannya, saya yakin mereka juga tidak bisa berbuat sesuatu kalau tanpa bantuan Allah. Walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atuhum, saya mendatangi mereka, saya tabaruk kepada mereka, saya minta kepada mereka cuma minta syafa'at. Fal jawab, jawabnya sama. Anna hadza qaulul kuffar sawaan bisawa, itu argumennya orang kafir zaman Rasul, persis enggak ada beda. Mereka datang ke arcanya, mereka datang ke berhalanya, mereka sekarang minta kepada malaikat, nabi, rasul, bukan mereka meyakini arca, berhala, malaikat, nabi, rasul menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan manfaat, bahaya, mudarat. Mereka mendatangi, mereka menyembah, hanya minta syafaat. Bahkan mereka mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, arca, berhala, malaikat, nabi, argumennya, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna, melainkan mereka-mereka itu mendekatkan kami, ilallahi zulfa, kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama, enggak ada beda. Wa qawluhu ta'ala wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah, mereka-mereka itu pemberi syafaat di sisi Allah. Wa'alam anna hadhihi syubah al-thalas hiya akbaru ma'indahum. Masya Allah, benar Pak. Ketahuilah, tiga syubhat inilah yang paling besar ada di dalam benak mereka. Inilah yang perlu disingkap, dibongkar, sehingga inilah yang mendorong saya Muhammad menulis kitab Kasyfus Syubhat. Tiga itu. Syubhat apa itu? Subhat yang pertama, kami enggak nyembah arca. Sementara orang kafir dulu yang diperangi Rasul, musyrik dulu yang diperangi Rasul, nyembah arca. Bagaimana bisa kamu samakan kami dengan mereka? Itu subhat pertama. Dikiranya kalau enggak nyembah arca itu enggak musyrik. Bahkan Pak, mereka itu membuat suatu kesimpulan yang sempit. Namanya syirik adalah nyembah arca. Kalau enggak nyembah arca enggak syirik. Itu. Ya, namun musyrik itu nyembah arca. Kalau begitu di Indonesia enggak ada musyrik satu pun. Karena patung-patung yang dibikin di Indonesia itu pun hanya murni hiasan jalanan, hiasan taman. Enggak ada satu pun di Indonesia itu orang yang nyembah arca dalam konteks seperti yang dilakukan oleh orang musyrikun. Tapi kalau datang kepada patung ini atau ini, terus kemudian minta tabarruk, dielus-elus, kemudian diyakini ini mengandung berkah, bahkan gong sekaten itu setelah dimandikan airnya diminum, bahkan juga kotoran kiai selamat dibuat rebutan, maaf, kereta yang disinyalir di Jogja yang katanya miliknya Nyi Roro Kidul, kalau setiap tahun dibasuh, dimandikan, itu airnya buat rebutan, itu enggak syirik. Karena ini bukan arca, cuman apa? Kereta. Ya. Ini bukan arca, cuman kuburan para wali, orangnya soleh, orangnya baik. Itu. Ini argumen jelas kerdil. Inilah subhat yang mereka pakai. Ya. Dia mengatakan kami tetap nyembah Allah. Kami tetap minta kepada Allah. Enggak minta ke orang soleh kok. Ya. Sama Pak, ketika mereka pakai jimat, keris dan yang lainnya, Mas, saya yakin Mas, yang memberikan kesembuhan saya Allah. Yang memberi keselamatan saya Allah. Toko saya laris ini Allah. Cuma cincin keris ini menjadi perantara aja. Loh, sama itu. Tuh. Jadi saya sekarang enggak sama sekali saya itu menyembah Hasanuddin, menyembah Abdul Qadir, macam-macam seperti menyembahnya orang-orang musyrik kepada Lat, Uzza, Manat. Ini subhat yang kedua. Subhat yang kedua, annana ma qasadnahum wa inna ma qasadnallah. Tadi yang sudah saya sampaikan. Yang saya tuju bukan keramatan itu. Yang saya minta bukan wali itu. Yang saya tuju bukan orang soleh itu. Mereka itu hanya perantara. Tetap yang kita minta adalah Allah. Itu subhat. Subhat yang ketiga, annana ma'abadnahum liyanfa'una aw yadurruna. Kami menyembah mereka bukan dalam konteks merekalah yang memberikan manfaat kepada saya, merekalah yang menghindarkan mandorot dari saya, tidak. Bahkan mereka itu hanya kami yakini sebagai perantara-perantara yang mendekatkan, yang menyambungkan kita kepada Allah. Nah, apa bedanya orang-orang musyrik? Ini subhat yang mereka gulirkan. Subhat paling utama. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa'lam anna hadhihi syubah ats-tsalas hiya akbaru ma indahum, itulah subhat yang paling besar. Faida arafta, kalau kamu tahu, annallaha waddahaha lana fi kitabih, Allah telah menjelaskan kepada kami di dalam kitabnya. Wa fahimtaha, dan kamu pahami, fahman jayyida, pemahaman yang bagus. Fama ba'daha aysaru minha, maka untuk melumpuhkan setelahnya akan lebih mudah. Ya, makanya di sini insyaallah enggak akan kesulitan. Fa in qala la a'budu illallah wa hadzal iltija' ila salihin wa du'a'uhum laysa bi ibadah. Ini subhat lagi. Subhat berikutnya, fa in qala, kalau mereka mengatakan kepadamu, ana la a'budu illallah, saya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa hadzal iltija' ila salihin wa du'a'uhum laysa bi'ibadah. Tapi saya yakin saya datang ke tempat-tempat kuburan orang soleh ini bukan ibadah. Enggak. Jadi jangan antum campur aduk, kata katanya. Jadi saya tetap menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keyakinan saya. Cuma saya datang ke kuburan-kuburan, ke orang-orang soleh, itu bukan ibadah. Ini argumen. Fakullahu, katakan kepadanya, anta tuqirru, kamu mengakui enggak, annallaha faradu alaika ikhlasal ibadah, Allah mewajibkan kamu untuk mengikhlaskan ibadah lillah. Wa huwa haqqu alaik, itu hak murni Allah atas kalian. Fa idza qala na'am, kalau dia mengatakan na'am, iya. Faqullahu, katakan, bayyin li hadha alladhi farada 'alayka wa huwa ikhlasul 'ibadati lillahi wahda. Sekarang antum katakan kepada dia, tolong Mas, jelaskan maksud mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu. Minta. Kalau dia mengatakan, saya tetap menyembah Allah, datangnya saya ke keramatan, ke kuburan, ke orang soleh, itu bukan ibadah, maka antum jawab, bukankah Allah menyuruh kita untuk ikhlas ibadah hanya untuk Allah? Jelasin apa makna ikhlas beribadah kepada Allah. Wa huwa haqqu 'alaik, yang itu merupakan hak Allah atasmu. Fa in kana la ya'riful ibadah wa la anwa'aha, kalau dia tidak mengetahui ibadah dan macam-macamnya, fabayyinha lahu biqaulik, maka jelaskan dengan ucapan kamu. Qala Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Kita disuruh untuk berdoa tadarruan wa khufya. Fa idza a'lamtahu biha faqul lahu al 'alimta hadza ibadah lillah, fala budda an yaqula na'am. Wa du'a mukhul ibadah. Oke. Kalau Allah menganjurkan kita ud'u rabbakum, bukan untuk yang lainnya. Kan tadi Allah sudah memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan doa itu termasuk ibadah. Dan Anda datang ke orang-orang soleh itu berdoa konteksnya. Wa du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Kalau memang begitu, Anda sedang melakukan kesyirikan. Faqul lahu idza aqrarta annaha ibadatun. Kalau dia mengakui bahwa datangnya dia ke keramatan, ke kuburan, konteksnya minta kepada mereka itu adalah ibadah. Wa da'awta Allah lailan wa nahara. Kemudian kamu berdoa kepada Allah siang malam, khaufan wa tama'a, penuh harap dan cemas dan harap. Summa da'uta fitilkal haja nabiyan aw ghaira. Kemudian untuk kebutuhan ini kamu minta kepada nabi atau yang lainnya. Hal asyrakta fi ibadatillahi ghaira? Apakah kamu sadar telah berbuat syirik? Fala budda ay yakuna na'am. Pasti dia akan menjawab na'am, iya. Faqul lahu, katakan, idza alimta biqaulika biqauli ta'ala fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorban hanya kepada Allah. Wa ata'ta Allah wa naharta lahu, kamu taat kepada Allah, nyembelih untuk Allah. Hal hadza ibadah? Apakah itu masuk dalam ibadah? Fala budda ay yaqula na'am, maka dia akan mengatakan na'am. Faqul lahu idza naharta limakhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima. Kalau memang begitu, jika kamu berkorban menyembelih hewan untuk makhluk, baik itu nabi atau jin atau selain nabi dan jin, hal asyrakta fi hadhil ibadah ghairallah, apakah kamu sadar telah melakukan tauhid, ini syirik? Fala budda an yuqirra, bahkan dia akan mengakui. Fayaquluna, fayaqulu na'am, dia akan mengatakan na'am. Fakullahu aidon al-musyrikuna alladhina zala fihimul Qur'an. Orang-orang musyrik yang dulu Quran diturunkan untuk mereka, kanu ya'budunal malaika, mereka juga nyembah malaikat. Was-salihina, orang soleh. Wal-lata wa ghairi dhalika, dan yang lainnya. Fala budda ayyakula na'am, dia mengatakan ya. Fakullahu wahal kanat ibadudum iyaw illa fid du'a wad-dabah wal-iltija' wa nahwi dhalika. Bukankah bentuk peribadatan mereka kepada malaikat, orang soleh, lata dan macam-macam itu bentuknya doa, nyembelih sama iltija, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada mereka-mereka dalam rangka untuk mendapatkan syafaat. Kalau memang begitu, apa bedanya Anda dengan mereka? Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu. Kalau tidak, mereka mengakui semua bahwa mereka adalah hamba Allah. Wa tahta qahrihi, di bawah kekuasaan Allah. Wa anna Allah alladhi yudabbiru amra, dialah Allah yang mengatur seluruh urusan. Walakin da'uhum waltaja'u ilaihim liljahi wa syafa'ah. Mereka itu berdoa dan mendekatkan diri kepada berhala-berhala itu, malaikat atau seorang soleh atau lata, hanya karena mereka meyakini malaikat, orang soleh atau lata memiliki kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah, dengan anggapan kemuliaan kedudukan tersebut bisa digunakan untuk perantara dia mendekatkan diri kepada Allah sehingga meraih syafaatnya melalui dia. Sama kalau memang begitu. Wa hadza dhahirun jidda, ini jelas sekali. Fa in qala atunkir syafa'atar rasul, dia mendatangkan syubhat lagi, Pak. Setelah kita kasih argumen yang kesimpulannya saya akan sampaikan dari awal, tolong diperhatikan. Kalau dia mengatakan tadi bahwa saya ini kan enggak beribadah kecuali kepada Allah, saya datang ke keramatan, ke kuburan para wali, bahkan mungkin yang kamu tuduh saya nyembah malaikat, itu hanya sekedar saya itu mendekatkan kepada mereka supaya saya dapat syafaat mereka, supaya saya lebih didengar oleh Allah karena mereka itu orang-orang baik. Itu argumen enggak kurang enggak lebih yang disampaikan oleh orang musyrikun yang diperangi Rasulullah ketika dikasih tentang masalah tauhid. Diajak untuk kembali kepada tauhid, enggak kurang enggak lebih. Nah, mereka mendatangkan syubhat lagi. Wa fa in qala atungkiru syafa'atar rasul. Kalau begitu, kamu mengingkari syafaat Rasul dong. Sallallahu alaihi wasallam. Wa tabra minha, dan kamu berlepas tangan dari syafaat Rasul. Fakul, katakan, la ungkiruha wa la atabarra'u minha, saya tidak mengingkari syafaat Rasul apalagi berlepas diri darinya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' al-musyaffa, bahkan saya yakin Rasulullah SAW adalah asy-syafi' yang memberikan syafaat. Al-musyaffa, yang minta syafaatnya pasti dikabulkan. Al-musyaffa itu kalau minta dikabulkan. Jadi asy-syafi', jadi Rasul itu bisa asy-syafi' wal musyaffa. Asy-syafi' kepada umatnya, al-musyaffa ketika minta kepada Allah. Ya. Nah, orang yang dimintakan syafaat namanya al-masyfu' lahu. Ini asy-syafi' al-musyaffa' al-masyfu' lahu. Ya, wa arju syafa'atah. Saya juga berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Walakin asy-syafa'atu kullaha lillah. Akan tetapi seluruh syafaat itu hanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan Muhammad, sungguh seluruh syafaat itu hanya milik Allah. Wala takunu illa min ba'di idnihi, dan itu tidak bisa didapat kecuali atas izin Allah. Kama qala ta'ala azza wa jal, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Wa la yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'dana Allahu fi. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah mendapatkan izin Allah. Kama qala azza wa jal, seperti Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridainya. Wa wala yarda illa tauhid. Allah tidak ridha kecuali kepada tauhid, alias orang-orang yang memiliki tauhid murni, bersih dan lurus. Kama qala azza wa jal, seperti firman Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah. Kalau kita yakin bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata-mata, wala takunu illa min ba'di idznihi, dan tidak mungkin terjadi kecuali setelah izinnya, wala yashfa'un nabi wala ghairahu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat nabi atau yang lainnya, fi ahadin, kepada siapapun, hatta ya'dhanallahu fi, sehingga Allah memberikan izin kepadanya, wala ya'dhan illa li ahli tauhid, dan Allah tidak mengizinkan kecuali diberikan kepada orang yang bertauhid. Tabayyana laka, maka jelas bagimu, anna syafa'ata kullaha lillah, maka syafaat itu hanya milik Allah. Fa'atlubuha minhu, makanya saya minta hanya kepada Allah, bukan kepada nabi, malaikat, wali yang ada di kuburan. Itu aja. Clear? Bedanya tipis. Kalau kalian minta langsung ke kuburan, atau ya Rasulullah, berikanlah saya syafaat begini-begini, akhirnya sudah mati pun dipanggil-panggil, bahkan diyakinin hadir. Kalau kita yakin Rasul memberi syafaat, malaikat bisa memberi syafaat, tapi tidak bisa kecuali atas izin Allah, dan tidak mengizinkan kecuali orang yang bertauhid, dan itu pun kita minta kepada Allah, bukan kepada nabi atau wali atau malaikat itu. Dan kita tidak mengatakan, ya wali, kasihlah syafaatmu untuk saya, wahai nabi, berikanlah bagian syafaatmu yang di sisi Allah untuk saya. Enggak. Tapi kita mengatakan, ya Allah, berikanlah bagian syafaat Nabi Muhammad untuk saya. Ya Allah, berikanlah bagian syafaat malaikat-malaikatmu yang memberi syafaat untuk saya. Jadi yang kita minta Allah, bukan malaikat, bukan Nabi. Itu bedanya. Jadi kita enggak mengingkari syafaat. Bahkan kita yakin Nabi memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, wali, orang soleh bisa memberi syafaat. Tapi kita tidak minta kepada malaikat, nabi, wali, tapi minta kepada Allah. Fa'akulu, maka saya katakan, Allahumma la tahrimni syafa'ata, ya Allah, janganlah engkau halangi saya syafa'at dia, yaitu nabi fulan, malaikat fulan. Allahumma syafi'hu fi, ya Allah, kabulkanlah syafa'at dia untuk saya. Wa amsalu hadha, dan seperti itu bentuk-bentuk doanya. Fa in qala, kalau dia, mereka mengatakan lagi, annabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ah, bukankah nabi itu diberikan syafaat? Wa natrubuhu mimma atahu Allah, saya minta apa yang diberikan Allah untuk nabi. Tuh, ini subhat lagi. Rasul kan diberi syafaat oleh Allah, clear, jelas, pasti, final, enggak ada yang bantah. Rasul diberi syafaat, dan saya itu minta kepada Rasul yang sudah dijatah itu. Enggak aneh-aneh kok saya. Enggak minta yang enggak ada. Saya minta yang ada, yaitu yang sudah dijatah oleh Allah kepada Rasulnya. Saya minta itu aja. Fal jawab, jawabnya, annallaha a'tahu syafa'ah. Betul, Allah memberikan Nabi Muhammad syafaat. Tapi wanahaka an hadza, Allah melarangmu untuk minta kepada nabi secara langsung. Faqala fala tad'u ma Allahi ahada, jangan kamu minta kepada siapapun kepada selain Allah. Fa idza kunta tad'ullah, jika kamu berdoa kepada Allah, ayyushfa' nabiyahu, agar nabinya memberikan syafaat kepadamu, fika, untukmu, fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka taati, dengar firman Allah, jangan kamu berdoa kepada siapapun selain Allah, termasuk minta syafaat. Termasuk siapa itu adalah Rasulullah, malaikat. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Mas, yang diberi syafaat itu kan bukan hanya nabi. Fa sahha annal malaikata yashfa'un, bahkan dalil sahih, telah terdapat dalil yang sahih, malaikat memberikan syafaat. Wal awliya yashfa'un, para wali memberikan syafaat. Wal afrod, bahkan anak-anak kecil yang meninggal pada waktu kecil, yashfa'un, memberikan syafaat orang tuanya. Apakah kita minta kepada malaikat? Apakah kita minta kepada wali? Atau kita minta kepada anak kecil yang mati pada waktu sebelum balig? Apakah itu masuk akal? Bahkan yang kita minta, ya Allah, berikanlah bagian syafaat makhluk-makhlukmu yang telah berhak untuk memberi syafaat dari kalangan para nabi, wali, dan termasuk anak saya yang meninggal dunia di waktu sebelum balik, umpamanya seperti itu. Fa idza qultu hadza raja'ta ila ibadati shalihin ataqulu inna Allah ata musyaffa fa'tlubu minhum. Kalau sekarang malaikat diberikan hak untuk memberi syafaat, kalau wali diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat, kalau anak-anak kecil yang mati sebelum balig diberikan oleh Allah hak untuk memberi syafaat, kemudian kita boleh meminta kepada mereka-mereka secara langsung, maka kamu kembali lagi menyembah orang soleh itu, dan itu hakikat daripada syirik yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Fa in qultu fa la batala qawluka ata Allah syafa wa ana atlubu mimma ata Allah. Kalau saya mengatakan saya enggak minta, ya sudah. Saya enggak minta kepada wali, saya enggak minta kepada malaikat, saya enggak melakukan itu, berarti syafaat tersebut batal. Mimma ata Allah, yang diberikan oleh Allah. Fa in qala, ini subhat lagi. Ana la usyriku billahi syai'an. Hasya wakalla, saya tidak melakukan kesyirikan sama sekali demi Allah. A'udzubillah, kata dia. Amit-amit Mas, dalam bahasa kita. Hasya wakalla itu amit-amit. Enggak mungkin di benak saya, pikiran saya mau syirik. Hasya wakalla, amit-amit. Walakinnal iltija ila salihin laisa bisyirkin. Saya mendekatkan diri kepada orang-orang soleh di kuburan dan ke tempat-tempat keramatan itu bukan syirik menurut saya, gitu. Faqul lahu, katakan, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka, jika kamu mengakui bahwa Allah mengharamkan syirik, a'dham min tahrimiz zina, lebih berat dosanya daripada haramnya zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiru, kau akui Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu, fama hadzal amru alladhi harrama Allah wa dzakara annahu la yaghfiru. Coba kasih penjelasan kepada saya, syirik dosa yang tidak diampuni itu bentuknya kayak apa? Kalau Anda mengatakan yang saya lakukan ini enggak syirik, tolong jelasin syirik yang menurut antum itu apa. Syirik yang dosanya tidak diampuni oleh Allah, berat besar, bahkan lebih besar dari dosa zina. Tolong jelasin. Fa innahu la yadri, pasti dia enggak ngerti. Fa qul lahu, katakan kepada dia, kaifa tubarri nafsak minasyirik wa anta la tadri, bagaimana kamu bisa mengatakan saya tidak syirik, kamu enggak ngerti syirik itu apa? Aneh, orang itu cuci tangan, bersihkan diri dari sesuatu yang sudah tahu saya enggak syirik, sementara enggak tahu itu syirik. Gimana ceritanya antum? Kalau saya sudah paham itu syirik atau tidak syirik, baru saya bisa mengatakan saya di sini tidak melakukan syirik. Yang syirik ini loh mas, ini enggak. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan syirik itu apa, kemudian Anda berlepas diri bahwa saya tidak melakukan kesyirikan, oke, bagaimana? Am kaifa yuharrimullahu alayka hadha wa yadhkur annahu la yaghfir wa la tas'al anhu wa la ta'lim? Atau bagaimana Allah mengharamkan sesuatu kepadamu dan Allah sampai mengatakan tidak akan mengampuninya, tapi kamu tidak berusaha untuk tanya dan tidak berusaha untuk mengetahui. Atadunnu anna Allah yuharrimu wa la yubayyinu lana? Apakah kamu mengira Allah mengharamkan sesuatu kemudian tidak menjelaskan kepada kita? Lah, enggak mungkin. Argumen masya Allah. Ya. Argumen cocok untuk orang awam. Logika orang awam ya yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kan simpel banget, Pak. Ada orang mengatakan yang saya lakukan ini enggak syirik. Ditanya syirik apa enggak ngerti. Bagaimana antum bisa membersihkan diri Anda dari syirik? Saya enggak melakukan syirik, tapi enggak tahu syirik itu apa. Fa in qala asyirku ibadatul asnam. Balik-baliknya ujung-ujungnya dia mengatakan, ya namanya syirik itu ya nyembah arca, Mas. Wa nahnu la na'budul asnam. Kan kita enggak nyembah arca. Enggak nyembah patung. Wa nahnu la na'budul asnam. Fa qul lahu ma ma'na ibadatil asnam? Apa hakikat makna menyembah arca? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal ahsyab wal ahjar takhlu? Apakah kalau mereka itu meyakini bahwa kayu-kayu yang mereka bentukkan patung, batu-batu yang mereka bentukkan patung kemudian mereka itu sembah, apakah mereka meyakini si patung itu bisa menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, ya, atau memberikan satu pengambulan orang yang memintanya? Fahada yukadzibul Quran. Ini didustakan Quran, enggak ada model syirik seperti itu. Ya, enggak ada orang musyrik yang berpikiran seperti itu. Artinya arca dialah yang menciptakan alam semesta. Arca dialah yang memberikan rizki, mengatur alam semesta. Enggak ada seperti itu. Wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairi yad'u dhalika wa yadbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u Allahu anna bi barakati wa yu'tina bi barakati. Kalau dia mengatakan yang dimaksud syirik adalah orang yang datang ke kayu, ke batu, atau ke kuburan kuncup-kuncup, kemudian dia berdoa di sisinya, menyembelih di situ, lalu mengatakan mereka ini hanya dalam rangka sebagai wasilah untuk saya supaya saya lebih dekat kepada Allah. Mereka lah yang membantu saya untuk mendatangkan keberkahan. Dialah yang memberikan berbagai macam keberkahan dagangan di dalam hidup saya. Faqul sadaqta, benar kamu. Inilah syirik. Wa hadha huwa fi'lukum, inilah yang kamu lakukan. Indal ahjari wal abniyah, di cungkup-cungkup yang ada di kuburan para wali atau di keramatan-keramatan. Allati 'alal qubur wa ghairiha, yang kamu lakukan di atas kuburan dan yang lainnya. Fahada aqarra anna fi'lahum hadha wa ibadatul asnam fawwal matlub. Inilah hakikat penyembahan berhala pada zaman sekarang. Jadi Pak, penyembahan berhala yang maknanya datang ke arca seperti zaman Nabi Muhammad itu sudah enggak ada. Yang ada adalah sekarang menyembah arca berhala adalah datang ke kuburan, meyakini kuburan itu ada berkahnya, sehingga desanya dia nadar nyembelih suatu sembelihan, kemudian didajikan sebagai perantara, diyakini disitulah Allah akan memberikan keberkahan dan pengabulan hajatnya. Itu syirik. Itulah penyembahan berhala yang zaman sekarang. Wa yuqalu lahu aidan qawluka syirku ibadatul asam. ucapan kamu yang dimaksud syirik adalah menyembah berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun biha. Apakah maksudmu syirik hanya itu saja? Wa annal i'timad 'ala shalihin, sementara bergantung kepada orang-orang soleh yang ada di kuburan. Wa du'ahuhum, minta hajat kebutuhan kepada mereka di kuburan. La yadkhulu fi dzalika, tidak masuk ke dalam kategori syirik. Fahada yarudduhu ma dzakara Allah fi kitabi, ini dibantah oleh Allah dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya. Min kufri man ta'allaqa 'alal malaika, kufurnya orang-orang yang bergantung kepada malaikat. Au Isa au salihin, atau orang-orang soleh. Fala budda ayyukirra laka annama asyraka fi ibadati li ahadan minas salihina wa syirkul madhkur fil Quran. Pasti dia mengakui bahwa penyembahan, pengagungan kepada orang soleh yang mereka lakukan adalah syirik yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Maka sudah clear, kena wasirrul mas'alah. Ini pak, rahasia subhatnya, kata beliau, annahu idza qala ana la usyrik billah, kalau dia mengatakan saya tidak syirik kepada Allah, faqul lahu, katakan masyirku billah wa fassirhu li. Kalau ada orang mengatakan saya dengan perbuatan ini saya enggak syirik, katakan kepada mereka, mas, tolong jelaskan kepada saya syirik itu apa. Wa in qala huwa ibadatul asnam, pasti dia menjawab, ya namanya syirik ya nyembah arca, nyembah berhala, mas. Faqul, katakan, ma ma'nal asnam, apa makna penyembahan terhadap berhala. Wa ma ma'na ibadatul asnam, apa makna penyembahan kepada berhala. Fa fassirha, maka jelaskan. Wa in qala ana la'abudu illallah, tapi gini mas, saya itu kan intinya gini, saya enggak nyembah kecuali kepada Allah. Faqul, ma ma'na ibadatullah, ma ma'na ibadatullah, apa artinya menyembah Allah. Fassirha li, jelaskan kepada saya. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fawal matlub, kalau dia bisa menjelaskan dengan baik sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an, maka itu yang kita cari. Wa illam ya'rifhu, kalau dia tidak tahu, fa kaifa yad'i shay'an wa huwa la ya'rif, bagaimana dia mengklaim sesuatu padahal dia tidak tahu. Saya enggak syirik padahal enggak tahu syirik. Saya sudah ibadah murni kepada Allah tapi enggak tahu bagaimana bentuk ibadah murni kepada Allah. Wa in fassara dzalika bighairi ma'na, kalau dia menjelaskan tidak sesuai dengan penjelasan, bayyanta lahul ayatil wadihah fi ma'na syirki billahi wa ibadatil awsan, kalau dia tidak bisa menjelaskan sesuai dengan yang kita inginkan, maka antum balik jelaskan, gini loh mas, makna syirik kepada Allah, ibadah kepada berhala, bedanya berhala dengan arca. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi'ainihi, ternyata yang dilakukan orang-orang musyrikun dulu juga sama dilakukan orang-orang musyrik zaman sekarang, enggak ada beda. Antum jelasin secara detail. Wa inna ibadatallahi wahdahu la syarika lah, yalladhi yunkiruna alaina wa yasihuna fi kama sahih ikhwanuhum haitsu qala, ibadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya, itulah yang mereka ingkari, itulah yang mereka itu teriak-teriak meneriakin kita, menyalah-nyalahkan kita, membantah kita, bahkan mengatakan kita ini radikal, kita ini keras, kita-kita ini macam-macam, seperti yang mereka dulu teriak, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Jadi teriaknya mereka tentang enggak terimanya perbuatan mereka di atas kuburan disalah-salahkan, sama aja tidak terimanya Abu Jahal, Abu Lahab disalah-salahkan ketika menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Clear? Mereka teriak enggak mau disalahkan. Saat sekarang mereka tabarruk di atas kuburan, mengkultuskan orang soleh, bahkan meminta tabarruk di dalam tempat-tempat keramatan, sama Mereka juga tidak mau disalah-salahkan Abu Jahal, Abu Lahab dan kufar Quraisy yang meminta syafaat kepada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan ada di daerah-daerah mereka. Dengan mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Sama juga, ini orang aneh banget minta kepada wali yang barokah enggak boleh. Memuliakan wali enggak boleh. Kita sekarang ini menjunjung para wali enggak boleh. Aliran apa ini? Sama Rasulullah juga mengatakan, dikatain gitu. Apaan ini? Orang minta kepada berhala ini enggak boleh. Kemudian setelah itu dia usul Tuhan yang sekian banyak dijadiin satu. Aneh banget nih Muhammad. Ini juga sama. Aneh banget. Orang datang ke Wali Songo enggak boleh, tabaruk minta berkah di kuburan ini enggak boleh. Ini aliran apa-apaan? Sama. Inna hadza la syai'un ujab. Kita dikatakan orang-orang aneh dan nyeleneh. Fa idza arafta anna hadza alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina kabirul i'tiqad huwa asy-syirku alladhi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas 'alaihi. Kalau kamu sudah tahu apa yang dikatakan oleh musyrik zaman sekarang yang dimaksudkan kabirul i'tiqad, sejatinya adalah syirik yang diharamkan oleh Al-Quran, yang dilarang oleh Al-Quran, yang dulu Rasulullah memerangi orang yang melakukan seperti itu. Fa'alam anna syirkal awwalina akhaf min syirki zamanina. Syiriknya orang zaman dulu dengan sekarang lebih berat zaman sekarang. Bi amroini, dilihat dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwalina la yushrikuna wa la yad'una al malaika wal awliya wal awsan ma'allah illa firraha. Masyaallah. Bedanya orang musyrik zaman dulu dengan sekarang, bahkan dulu lebih ringan daripada sekarang, sekarang lebih berat. Orang dulu itu syirik kalau lagi enak, lagi anteng, lagi banyak uang. Wa amma syiddah, adapun dalam keadaan susah, fayukhlisuna lillahi du'a, dia mengikhlaskan kepada Allah dalam beribadah berdoa. Lah musyrik zaman sekarang pak, susah seneng nyirik. Dagangan lagi ambruk, datang ke kuburan. Dagangan sukses, datang ke kuburan. Loh, apa enggak mendingan zaman musyrik zaman Rasulullah dulu? Dia itu ketika dalam keadaan kejepit, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa idza massahumud durru fil bahri, ketika tertimpa badai di lautan, dhalla man tad'una illa iya, maka dia tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika diselamatkan mereka ke daratan, a'radtum, maka kalian balik lagi melakukan kesyirikan. Wa kanal insanu kafura. Tapi pak sekarang subhanallah, belum jadi caleg ke kuburan, sudah jadi caleg ke keramatan. Sekarang lamar kerjaan puntang-panting, cari lowongan susah, datang ke kuburan, sudah dapat sukses, katanya berkahnya tanah kuburan. Susah seneng nyirik zaman sekarang. Kalau dulu syirik ketika seneng, ketika susah mengikhlaskan ibadah kepada Allah, doa kepada Allah. Subhanallah. Wa qulu qul ara'aytukum in ataakum adzabullah aw atatkum as-sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Wa qawluhu ta'ala wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilayhi. Dan juga Allah berfirman, tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Wa qawluhu ta'ala wa idza ghashiyahum mawjun kadzulali da'u Allaha mukhlishina lahuddin. Ketika sekarang kapalnya dihempas badai yang sangat mengerikan, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah. Faman fahima hadhil mas'alah, siapa yang faham masalah ini, waddahahu Allah fi kitabih, alladhi waddahaha Allahu fi kitabi, yang Allah jelaskan di dalam kitabnya. Wa hiya annal musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah. Yad'una Allah wa yad'una ghairahu fi ar-rakha, ketika saat dia senang ibadah kepada Allah dan selain Allah. Wa amma fi ad-dharra'i wasyidda, adapun dalam keadaan kesulitan dan kepayahan, dalam kesusahan, fala yad'una illa Allah wahdah la syarika la wa yansawna sadatahum, bahkan lupa tuhan-tuhannya selain Allah. Makanya Husain bapaknya Imran ketika datang mau masuk Islam kepada Rasulullah ditanya, wahai Imran, kamu dulu punya tuhan berapa? 7, enamnya di bumi, satunya di langit. Wahai Husain, tinggalkan yang 6, sembahlah yang 1 saja. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yakin mereka bahwa yang 6 itu enggak bisa berbuat apa-apa. Ketika saat susah dia tinggalkan, bahkan berdoa hanya kepada Allah. Tabayyana lahul farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwal, dari situ nampak jelas perbedaan syirik zaman sekarang dan syirik zaman dahulu. Walakin aina man yafham qalbuhu hadhil masala fahman rasikha, mana di antara mereka bisa memahami dengan pemahaman dalam sehingga mengerti bahwa yang mereka lakukan sekarang ini lebih berat daripada musyrikun zaman Rasulullah. Al-amru sani, perkara yang kedua, annal awwalina yad'una ma Allah unasan muqarrabina indallah, orang-orang musyrik zaman dulu itu Pak, yang disembah selain Allah itu orang-orang makhluk-makhluk yang baik loh. Nabi, wali, malaikat, minimal batu pohon. Sekarang Pak, masya Allah, kebo disembah. Coba bayangkan, kebo. Allahu Akbar. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang yang tidak jelas jelundrungnya, bahkan orang-orang yang julunya jelas kafir, seperti mereka berbondong-bondong datang ke Gunung Kemukus, Sarangan, daerah Sragen. Di sana disinyalir ada Kiai Samudro yang dikatakan kuburannya berkah. Lebih konyolnya Pak, siapa yang pengin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan tersebut. Apa enggak mendingan orang dulu musyrik daripada mereka zaman sekarang? Subhanallah. Zina di atas kuburan. Di atas pekuburan. Subhanallah. Jadi au ahjaran muti'atan ila laysat asiyatan. Artinya makhluk-makhluk yang mereka sembah ini enggak pernah maksiat kepada Allah. Sementara yang mereka kultuskan sekarang, kuburan-kuburan itu jelas orang dulu kafir, jahat, menentang Allah. Diyakini sebagai tempat berkah. Lebih gila lagi, pengin dapat sesuatu yang diinginkan, melakukan kemungkaran lebih parah yang dilakukan yang ada di dalam kuburan itu. Subhanallah. Ini kemaksiatan di atas kemaksiatan, kemungkaran di atas kemungkaran, yang diyakini proses tabarruk dan mencari kebutuhan terpenuhi. Alhamdulillah. Wa ahlu zamanina yad'una ma Allahi unasan min afsaqin nas. Orang musyrik zaman sekarang itu menyembah orang yang jelas-jelas fasik. Walladzina yad'unahum humul ladzina yahquna anhum al-fujur min az-zina was-sariqa. Bahkan mereka yang mereka kultuskan minta tabarruk di kuburan itu dulu terkenal melakukan kesyirikan, kebid'aan, berzinaan, bahkan pencurian, wa tarkis shalah, dan tidak salat, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Nas'alullah al-afiyah. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون مما يعتقد فيما يشهد فسقا وفسده ويشهد به. Jadi orang yang meyakini di dalam orang soleh yang tidak bermaksiat seperti batu kayu itu masih mendingan daripada orang yang yakin bahwa orang itu jahat, fasik, jelek, masih tetap dimintai, disembah, dikasih, dimintai tabarruk. Idza tahaqqaqta anna alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sudah mengetahui secara hakiki nyata bahwa yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ashahu uqulan, otaknya lebih jernih, wa akhafu syirkan min haula, syiriknya masih lebih ringan daripada mereka-mereka sekarang, fa'lam anna li haula'i syubhatun, maka mereka masih punya syubhat lagi. Yuriduna 'ala ma dzakarna, yang dia sampaikan kepada kita. Wa ya min a'dami syubahihim, ini adalah syubhat mereka yang terbesar. Fa asqi sam'aka li jawabiha, maka dengarkan dengan baik untuk mendapatkan jawabannya. Jam berapa? Ya. Ini insyaallah kita akan sampaikan nanti pada waktu pertemuan yang berikutnya, dan insyaallah selesai ya. Kita akan bisa selesaikan sekali pertemuan lagi ya. Dan ini subhat paling besar ya. Paling besar, wallahu a'lam. Tafadhol, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya. Apakah boleh ikut rombongan ziarah kuburan wali tapi niatnya jalan-jalan? Ya ngapain? Mas, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada suatu bencana jika menimpa tidak mengkhususkan orang yang zalim saja. Kalau bisnya tubrukan, antum celaka bareng-bareng. Dan Rasul juga menurunkan satu kejadian nanti di mana ada jaish, sekelompok pasukan yang ini menyerang Ka'bah, kemudian Allah tenggelamkan di padang pasir. Wa fihim aswaquhum, di kalangan mereka ada yang datang hanya untuk mengembangkan pasarnya, yaitu awam ikut-ikutan. Kata Rasulullah, mereka ditenggelamkan bersama mereka. Wa yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian dibangkitkan berdasarkan niatnya. Kemudian yang kedua, antum apa enggak takut itu nanti pembenaran, di mana antum sudah dikenal penegak sunnah, apalagi anda seorang panutan, kemudian ikutlah, itu aja ikut, enggak apa-apa. Hah? Tindakan anda menjadi pembenaran, walaupun antum niat kayak apapun, orang enggak bakal ngerti. Contoh, antum mau pengin muji iman, jalan-jalan ke diskotik. Wah, saya ini kalau hanya dari masjid ke masjid kayaknya iman saya kurang kuat terujinya. Coba saya sesekali jalan-jalan ke diskotik, gedung film. Orang enggak bakal tahu yang kamu niatkan. Saya akan begini-begini. Tapi orang taunya antum ke gedung film, antum ke gedung bioskop. Kan gitu kan? Ah, saya kan cuman iseng, Pak. Ana enggak nonton filmnya kok. Saya cuma malah ingin nguji iman, coba kalau iman saya bawa gedung film kayak apa reaksinya. Itu enggak bisa. Itu ya. Mohon dijelaskan kaidah semua ibadah asalnya haram, karena banyak yang berargumen bid'ah, mereka tidak ada dalilnya yang melarang. Pak, suatu kaidah, al aslu fil ibadah al hurma wal aslu fil asya al ibaha. Asal ibadah itu adalah haram, asal benda barang dunia itu halal. Dalilnya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah? Aslinya kalau enggak ada izin haram, dilarang. Dan Rasul juga mengatakan, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fawa raddun. Aslinya amalan itu kalau enggak ada contohnya ditolak, berarti haram. Kemudian aslinya barang itu halal. Allah berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini halal buatmu. Dan Allah juga mengatakan, "Wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum." Jangan kamu menanya-nanyakan hukum sesuatu yang sudah jelas aslinya itu mubah, akhirnya mempersulit kamu. Oke. Kemudian hadirin sekalian, kita terapkan kepada kaidah masing-masing. Mas, kalau benda ini kita tunggu dalilnya, ribetnya bukan main. Quran nanti segede apa kalau masing-masing buah harus ada nasnya? Dihalalkan jeruk buatmu, dihalalkan tomat buatmu. Nanti ada mungkin satu surat buah-buahan, satu surat sayur-sayuran, satu surat besi-besian, satu surat batu-batuan. Lah, dalam masalah duniawi, Allah cukup memberikan satu kaidah, selagi enggak ada nas, silakan halal. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, ibadah juga begitu. Sebelum ada syariat, ada perintah, ada larangan enggak? Enggak ada. Tuh kan? Oleh karena itu hadirin sekalian, setelah Allah menurunkan syariat, maka barulah ada perintah, ada larangan. Oleh karena itu, kita kembalikan adanya syariat ini. Kalau tidak ada penjelasan, maka kembalikan kepada aslinya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Apa artinya? Tidak masuk bagian syariat. Kalau dimasukkan, maka itu telah mengada-ada. Oke. Nah, contohnya sekarang begini. Tahlilan, ada enggak? Enggak ada, ya sudah. Aslinya enggak ada perintah, enggak ada larangan. Sementara secara dasar syariat ini, Allah kalau enggak menyebutkan, maka enggak masuk ke dalam bagian syariat. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam bagian syariat, maka butuh dalil, entah itu memerintah atau melarang. Itu aja. Nah, hadirin sekalian, mungkin ada orang berdalil lagi. Kalau dilarang, mana dalilnya? Diharamkan kamu tahlilan, diharamkan kamu berjanjian, diharamkan kamu maulidan, diharamkan kamu macam-macam. Jawabnya, karena enggak ada perintahnya itulah mas dilarang. Karena kalau mau balik-balikan, kalau memang boleh, mana dalilnya? Ya, kalau begini kan ayal-ayalan jadinya. Kalau dia mengatakan, kalau dilarang, mana dalilnya? Jangan tahlilan. Ya kita balik, kalau boleh, mana dalilnya? Silahkan tahlilan. Ayal-ayalan toh. Kita kembalikan dalam kaidah, aslinya segala sesuatu itu, kalau enggak ada larangan, enggak ada perintah, kita keluarkan dari syariat. Enggak boleh kita tempelkan ke syariat. Karena untuk kita melarang dan memerintah, butuh dalil. Itu aja. Ini asasnya, aslinya ibadah itu tidak. Tidak ada. Maksudnya dilarang itu tidak ada. Tidak boleh kita kait-kaitkan dengan syariat, kalau tidak ada perintah untuk menyuruh, larangan untuk meninggalkan. Contoh sekarang maulidan, ada enggak perintahnya? Enggak ada, ya sudah. Jangan malah cari dibalik. Lah kalau dilarang mana dalilnya? Ya kamu balik juga. Kalau diperintah mana dalilnya? Nah, kan muter aja itu. Udah, kalau enggak ada perintah larangan, keluarin. Jangan dikaitkan syariat, itu loh maksudnya. Karena aslinya segala sesuatu, sebelum ada syariat, tidak bisa dilarang, diperintah. Setelah ada syariat, kalau baik pasti diperintah, kalau jelek pasti dilarang. Ketika enggak ada kaitan perintah, kaitan larangan, keluarin dari syariat. Karena apakah dia memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Sementara Allah tidak pernah mengizinkan orang menisbatkan tahlilan kepada Islam, menisbatkan maulid kepada Islam, menisbatkan tingkepan kepada Islam. Kalau memang begitu, tingkepan, mitoni, tujuh bulanan, tahlilan, dan berbagai macam acara-acara yang tidak ada petunjuknya, harus kita singkirkan, keluarkan. Tidak ada bagian daripada Islam, karena Allah enggak mengizinkan. Itu argumennya. Mohon nasihat, mohon dijelaskan kaidah semua ibadah asalnya haramkan. Oke. Mohon nasihat teman-teman yang ikut beberapa grup WhatsApp tapi selalu nimbrung hal-hal yang subhat padahal ia baru belajar. Ya ikhwan, perlu diketahui bahwa as-subhatu khattafatun. Subhat itu amat menyambar. Wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Wallahi ya ikhwan, dengan kita berbagai macam buku yang sudah kita baca dan juga fatwa ulama yang sudah kita baca dan berbagai macam dalil-dalil kita sudah kuasai, kadang-kadang subhat itu datang bisa melemahkan iman kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'uda. Fitnah ini disuguhkan kepada hati sangat rapat rekat seperti anyaman tikar. Tuh lihat, antum lihat anyaman tikar. Susah untuk dilepas. Bentuknya aja sudah ruwet kan gitu. Ya. Oleh karena itu ketika Imam Taus lewat dengan ahli bid'ah, menyuruh anaknya, wahai anakku tutuplah telingamu karena hati ini lemah, subhat bid'ah itu sangat tajam, khawatir masuk kemudian lepas susah. Padahal Imam At-Taus subhanallah pak kurang apa. Makanya para ulama memberikan suatu larangan, la tujalisu ahlal bid'ah, jangan kamu berteman duduk-duduk sama ahli bid'ah, karena masalahnya hati itu lemah, susah untuk lepas kalau itu sudah mancep jelep gitu. Ya contoh aja pak, yang Anas ini kasihkan contoh kemarin. Orang Jahmiyah mengatakan Quran ini bukan kalamullah. Yang kalamullah sejatinya adalah di dalam diri Allah seperti api. Yang benar kalau dipegang ya panas, kalau tulisannya ya nggak apa-apa. Itu, lo kan? Dan masih banyak argumen-argumen yang disampaikan oleh ahli bid'ah datang dengan bahasa yang sangat rakhis, ya, yang masya Allah setan itu kadang-kadang menitipkan kalimat hikmah di lewat lisan-lisan orang bijak, ya, ini diwaspadai. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mentaati orang-orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kepadaku. Kalau itu grup melalaikan antum dari kebenaran, melalaikan antum dari sunnah, bahkan akhirnya meremehkan, tinggalkan. Karena waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Antum membaca Al-Qur'an satu ayat yang antum pahami secara benar lebih baik daripada antum ngumpulin 10 WhatsApp grup yang masing-masing membutuhkan 10 menit. Masya Allah, udah berapa menit ini? Habis hancur hidup kita karena WhatsApp. Ya, makanya diperhatikan. Ada orang yang berpikir isbal hanya untuk sholat saja. Mohon maka sering mereka mengun. Ikhwan, larangan isbal di sholat ada nas sendiri. Isbal di luar sholat ada sendiri. Rasul mengatakan inna Allah la yaqbalu salata musbilin izarahu. Allah tidak menerima sholat orang yang musbil kainnya. Itu nas jelas. Sementara Rasulullah SAW juga mengatakan wa iyyakum wa isbalal izar fa innahu minal makhila wallahu la yuhibbul makhila. Waspadalah terhadap menjulurkan kain di bawah mata kaki karena itu termasuk kesombongan dan Allah tidak suka kesombongan. Man jarra saubahu khuyala alam yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Barang siapa menjulurkan kainnya karena unsur kesombongan, maka dia tidak dilihat nanti di hari kiamat oleh Allah. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa-apa yang menjulur di bawah mata kaki dari kain adalah neraka. Kita kumpulkan Kalau tidak ada unsur sombong, nerakanya biasa. Kalau ada unsur sombong, nerakanya plus, tidak dilihat Allah. Jadi jangan juga berargumen kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ya, antum berarti sombong menyatakan dirinya enggak sombong, itu kan sombong sebetulnya. Ya. Dan tolong dicamkan, Pak. Rasul mengatakan pakaian kesombongan. Walaupun antum enggak sombong dilarang. Contoh gini. Antum dilarang oleh Allah dan Rasulnya pakai pakaian khas kependetaan. Walaupun antum bukan pendeta, boleh enggak? Enggak boleh. Makanya di antara tasabuh, wilayah tasabuh yang dilarang adalah i'tiqad, keyakinan, kedua ibadah, ketiga taqalid wal libas, ya, adat kebiasaan dan pakaian. Nah, yang keempat adalah as-suluk wal akhlak, tingkah laku. Contoh, kalau hormat pakai ngesot, pakai sungkem, sujud, itu apa namanya, tingkah laku adat, apa namanya, suluk akhlak, nggak boleh, ya, apa namanya, kalau ketemu kayak orang Jepang, nggak boleh. Pakaian khas kependetaan, pakaian khas ini, nggak boleh, walaupun antum bukan pendeta. Begitu juga Allah sudah menyatakan, Rasul sudah menyatakan bahwa pakaian yang di bawah mata kaki itu gaya pakainya orang sombong. Dilarang walaupun antum enggak sombong, karena itu udah gaya pakainya orang sombong. Gitu loh. Jadi ini harus dipahami. Orang yang berpikir isbal seperti itu, oke. Okay? Ayat bantahan tentang Nabi Isa alaihissalam yang tidak mengetahui hal yang gaib. Tadi Asad belum sebutkan. Maksudnya apa itu? Intinya begini, bahwa Nabi Isa alaihissalam, kalau dia itu Tuhan, harusnya mengetahui perkara gaib. Tapi dia mengatakan, ya Allah, engkau tahu apa yang ada di dalam diri saya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam diri engkau. Sungguh engkau adalah Allamul Ghuyub. Tuh. Kemudian yang kedua, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dia itu menikah. Dia itu makan, minum dan juga buang hajat. Dan subhatnya mereka itu simpel. Kenapa orang Kristen itu mentuhankan Isa? Karena dia ini lahir tanpa bapak. Kalau bapaknya bukan Allah, siapa lagi? Duh, kalau orang gak punya bapak, kemudian langsung diklaim, kalau begitu bapaknya kalau bukan Allah, siapa lagi? Di sana ada yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa kamu gak tuhankan? Siapa? Nabi Adam. Karena ada orang yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Ada yang lahir dengan bapak laki tanpa perempuan, Hawa. Ada yang lahir pakai perempuan tanpa pakai laki, Nabi Isa. Ada yang lahir pakai laki, pakai perempuan, siapa? Ya kita. Jadi warna-warni manusia. Kenapa kamu gak sembah yang ini? Oh, dia itu kan bisa menghidupkan makhluk yang mati. Loh, di sana ada yang lebih hebat lagi. Menghidupkan barang yang gak pernah hidup menjadi hidup. Yaitu Musa menghidupkan tongkat yang barangnya itu gak pernah hidup. Ya kan? Bisa jadi ular. Kenapa gak kamu nyembah Musa aja daripada Isa nanggung? Ya? Kalau Isa nanggung, kalau menghidupkan yang mati, dulu pernah hidup mah, cemen ibaratnya. Itu mah kecil ibaratnya. Kalau dulu pernah hidup, mati dihidupin lagi, ya masih logis lah. Ini kayu enggak pernah menjadi ular sama sekali, kemudian hidup menjadi ular besar. Mana yang lebih hebat, Isa apa Musa? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kamu gak nyembah Musa aja daripada Isa nanggung? Argumen-argumen itu akhirnya semuanya terbantahkan. Intinya yang dikatakan awal oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh subhatnya syaitan itu lemah. Dan orang yang kalah perang hanyalah orang yang tidak membawa senjata. Maka lengkapilah senjata dengan ilmu hujjah dan penjelasan. Ya. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang sudah tua, orang tua, tentang subhat dan bid'ah secara baik-baik supaya tidak tersinggung. Memang di sini kita harus menguasai bahasa awam, Pak. Intinya jangan berpikir mereka akan meninggalkan bid'ah dengan gaya penjelasan seperti di ceramah ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, khatibun nasa ala qadri ukulihim. Ajaklah orang itu berbicara sesuai dengan takaran kemampuan akalnya. Akal petani, antum ajak dunia pertanian. Akal pedagang, antum bicara dengan dunia perdagangan. Akal buruh, pegawai, macam-macam. Bahkan dosen, beda lagi. Mahasiswa, beda lagi. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Nah, antumlah yang paling tahu watak orang tua antum. Apakah keras kepala, apakah pengeyel, apa pendiam, apa penurut. Ya antum sesuaikan setelannya. Lah kalau sudah teknis begini, saya juga gak punya solusi. Ya kalau saya, intinya itu tadi. Contoh, bapak kita pertanian, ajak lewat dunia pertanian bicara. Kemudian sampai pelan-pelan masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya keagamaan. Dagang perdagangan juga begitu. Bahkan kasus-kasus yang nampak di masyarakat kita jadikan sebagai alat untuk bicara. Umpamanya sekarang kekeringan, kemarau, sampai akhirnya masya Allah terjadi kesulitan hidup. Hubungkan dengan azab Allah, maksiat, pelanggaran, kesyirikan, gitu. Begitu juga panenan, kena hama wereng, hancur ludes, hubungkan dengan kesyirikan, kekufuran, dan yang lainnya. Masuk, kemudian ajak bicara. Coba, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jelasin takwa itu apa, sesuai dengan kadar kemampuan otak dia. Iman itu apa. Nah, ini caranya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu ada yang sekalian. Mungkin ada yang mau tanya langsung? Cukup. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan lain. Dan saya simpulkan dari sebelum antum pergi atau pulang, bahwa Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab memberikan argumen yang rinci sesuai dengan masing-masing kasusnya, ya, sesuai masing-masing kondisinya. Maka kalau sudah seperti ini, antum jawab rinci sesuai dengan ayat dan hadis. Sampaikan subhat tiga besar, saya enggak nyembah berhala, saya ini enggak musyrik. Beda kok saya dengan mereka. Kalau dulu dia nyembah arca patung, saya enggak melakukan syirik. Semuanya ini antum jelaskan satu persatu. Dan ujungnya, musyrikun zaman sekarang lebih berat daripada musyrikun zaman Rasulullah dari dua sisi. Mereka dulu syirik dalam keadaan lapang, sementara dalam keadaan sempit mereka mengikhlaskan diri kepada Allah dalam berdoa dan beribadah. Lah sekarang susah senang, lapang sempit, nyirik. Kedua, mereka dulu itu menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk minimal, bukan makhluk yang fasik, jelek, yang terkenal durhaka kepada Allah. Sekarang mereka menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang jelas durhaka kepada Allah. yang maksiat kepada Allah, kafir, bahkan melakukan berbagai macam kejahatan, kemudian kuburannya diyakinin angker, dimintai berbagai macam tabarruk dan hajat kebutuhan. Na'udzubillah. Inilah, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.